إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Yaitu, di dalam taman-taman dan mata air-mata air. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. فارتقب إنهم مرتقبون. Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.